Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي. رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. أَمَّا بَعْدُ, sa'adat al-muhtaramin, ulama anal amilin, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh, ingkang winantu ing pahormatan, ingkang wajib kita taati lan kita ta'zimi sesarengan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, bapak camat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, saudara saya Bapak Kapolsek bersama para anggota yang mewakili Bapak Andan Ramil dan para anggota, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis taklim, pimpinan organisasi kemasyarakatan, yang saya hormati sahibid dakwah beserta keluarga yang berbahagia, hadirin hadirat, bapak ibu, dulur-dulur kula, sedaya jamaah ingkang kula kangeni lan mugi-mugi nggih kangen kalih kula, ingkang kula tresnani, ingkang kula hormati rahimakumullah. Acara syukuran sonten menika mugi-mugi saged dados wasilah khususe kangge nanda bribda Fahmi Fadli, umume kangge kula panjenengan sami saged langkung caket kalih Gusti Allah, langkung caket kalih perilaku-perilakunipun Rasulullah. Kok gak pati amin ya, mungkin ini rausum amin ya, amin apa do mentelengi aku kok yukit biyen, sehingga saged nambahi keberkahanipun gesang kula panjenengan sami. sebanter-banter perutel lindil-lindilmu. Jabatan yang didapat harus dapat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin memperkuat dan mempertebal keimanan. Soalnya kalau enggak ada pondasi iman yang kuat, uang niku mboten mungkin saged ngelakoni kesaenan. Kalau enggak ada dasar iman sing kuat, tiyang niku mboten saged ngelakoni amal soleh. Makane lek panjenengan teliti ten gene Al-Qur'an, tapi lek potongamu gak kira kober. Ya ora ngenyek. Wong nek kulino neliti Qur'an, kulino maca Qur'an niku wajahe cerah, gak butek-butek ngono iku. Wis mulane wis meruwi mateng ngono ae sampeyan. Kapan nerangno amal soleh mesti gandengane karo iman. Mboten enten ayat sing khusus nerangno amal soleh tok tanpa digandengi karo iman. Soale antara amal soleh dengan keimanan niku mboten saged dipisah. Iman dengan amal soleh itu enggak bisa dipisah, loro-loro ning atunggal. Seperti dua sisi mata uang yang satu dengan yang lain saling melengkapi. Gak iso dipisah, padha karo uyah ambe asin iki lho. Angger uyah mesti asin, walaupun gak kabeh sing asin niku uyah, contohnya umbel. Kok ngerti? Entah undilat tok. Amanu wa amilus sholihat. Beriman dan banyak beramal soleh, artinya iman niku sebagai penggerak amal soleh. Semakin kuat keimanan, semakin kathah amal soleh. Semakin lemah keimanan, nggih semakin didik amal soleh. Kalau imannya nggak ada, mboten saged ngelakoni amal soleh. Sebaliknya, amal soleh itu menguatkan keimanan. Semakin kathah amal soleh, semakin kuat imane, semakin saidi amal soleh, ya semakin tipis imane. Nek gak tahu ngelakoni amal soleh, imane entek. Makanya iman niku sifate fluktuatif, understand? Embo. Sama nu gak ngerti ya wis nyauto yes ngono lho. Urusane ben cepet bar, soalnya aku ya ape ngaleh sik kurang loro. Makanya kula suwun gak ngerti ya wis sampean kabeh terutama ibu-ibu nek apa aku muni understand sampean kudu yes, oke? Okay? Iman itu sifatnya fluktuatif, understand? Makasih. Kenapa kalau aku bilang understand ibu-ibu harus yes? Kan understand itu bahasa Inggris terdiri dari dua suku kata, under dan stand. Artinya under itu di bawah, stand itu artinya berdiri. Jadi kalau yang di bawah sudah berdiri, ibu-ibu harus yes, ngono lho. Ini secara kok walah. Secara politik kalau rakyat yang di bawah sudah berdiri menyampaikan aspirasi dan aspirasinya benar serta baik, maka yang di atas harus yes, ngono lho Bu. Pikiranmu tekan kono ae. Ya itu tadi, iman itu yazidu wa yanqusu, kadang-kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang habis, kadang kuat, kadang lemah, kadang tek. Selama imannya kuat, selama imane bertambah mesti amale soleh. Selama imane lemah, selama imane berkurang, amal soleh mesti didik. Lene imane hilang mesti ngelakoni elek. Modele ra paham kok diomongi. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya mboten enten critane, wong nglakoni jahat kok didasari keimanan iki ora ana critane. Dadi nek wong misale sing nyolong pancen cah kuwi, asli cah kuwi sing nyolong. Tapi cah kuwi asline imane kuat, enggak bener ngono. Lek imane kuat orang ngira nyolong. Makane Kanjeng Nabi dawuh, la yasriku sariqun hina yasriku wa huwa mu'minun wa la yazni zanin hina yazni wa huwa mu'minun. Maling orang ngira nyolong kok umpama duwe iman. Kenapa kok nyolong? Imane tepak entek, imane tepak ilang. Makane ora ana copet mau beraksi kok maca niat nawaitul nyopeta lillahi taala. Ora ana wong ape ngrampok kok istighosah dhisik. Bu. Bu. Wong ora ngira tumindak zina kok umpama isih duwe iman. Kene apa kok sampe zina, imane pas ilang. Ngene ora ana. Wong ape zina kok tawasul sik ora ana. Adik Lonte yang aku cintai, sebelum kita melakukan proses perngonoan ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meting kring grek. Enggak ono wong ngono kuwi imane tepak entek. Bu. Zaman modele gak konsentrasi blas kok dijak ngaji. Lah nek wis imane ketoto, kula sampean diperintah ndonga nyuwun dhateng Gusti Allah, muga-muga diparingi kesehatan. Salul afiyah ba'dal yaqin. Kalian semua mintalah diberi kesehatan setelah kalian mempunyai keyakinan dan keimanan. Aku nek ra ngadeg ra mantep kok. Ya. Mohon maaf, saya terpaksa harus berdiri karena saya perhatikan jamaah yang datang kebanyakan ibu-ibu dan kaum perempuan. Dan saya sadar hasil riset, survei dan penelitian terakhir membuktikan laki-laki yang tahan berdiri itu lebih dicintai kaum perempuan. Kalian semua mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar diberi kesehatan setelah kalian punya keimanan dan keyakinan. Ini jadi penting, sebab sak kuat-kuatnya iman, sak hebat-hebatnya iman, kalau enggak sehat ibadahnya enggak bisa sempurna. Betul? Sekuat apapun iman seseorang, sehebat apapun iman seseorang, kalau dia enggak sehat, kalau dia sakit-sakitan, ya ora iso nglakoni haji. Wong menggeriken. Imane kuat, imane hebat, tapi enggak sehat. Loro-loronen, gak iso nyambut gawe, gak iso kerja, ganti duit, gak oleh penghasilan, ya ora iso nglakoni zakat. Imane kuat, imane sehat, hebat, tapi ora sehat. Posoe kadang-kadang ora kuat. Maca Quran ya ora kuat, suwe wiridan zikir selawatan ya ora iso akeh. Apa mana sebaliknya? Sehat tapi gak duwe iman. Ini malah blara. Bahasa Inggrisnya the coach look and the sample. Le roto-roto penjahat-penjahat nih kok, wong sing awake sakit napa sehat? Sing tukang adu pitik kae roto-roto wong sing awake sakit apa sehat? Sing tukang kopek kae roto-roto wong sing awake sakit apa sehat? Sing tukang demeni bojone tanggane kae rata-rata wong sing awake sakit apa sehat? Alhamdulillah wonge melok jawab. Sing tukang mendem kae rata-rata wong sing awake sakit apa sehat? Ibu-ibu sing tukang ngrasani, tukang gosip, tukang fitnah, tukang adu-adu, tumbak cucuan iku rata-rata wong sing awake sakit apa sehat? Sing tukang nyelatu bojone, tukang ngomongi bojone iku rata-rata wong itu sing awake sakit apa sehat? Alhamdulillah wonge teko kok. Aku roh wonge. Pokoke wonge lungguh. Wonge kudungan kok. Sehat tapi ora duwe. Sehat tapi ora duwe. Maka kesehatan yang hakiki itu meliputi lima hal. Fisik, psikologis, sosial, kultural dan spiritual. Understand? Makasih. Kenapa orang itu sakit? Karena lima hal ini enggak balance. Limang perkara niki mboten seimbang. Selama lima hal ini seimbang, gak mungkin wong iku lara. Tak baleni. Kenapa orang itu sakit? Karena lima hal ini gak seimbang. Yang paling sering dilupakan orang itu justru masalah spiritual. Kalau yang empat, fisik, psikologis, sosial, kultural, wis diopeni karo wong, digatekno karo wong. Tapi spiritual, faktor terpenting penunjang kesehatan, ini justru yang paling sering dilupakan. Sama rungokno omonganku. Selama kebutuhan spiritual sampean tercukupi dengan baik, selama kebutuhan batin terpenuhi dengan baik, demi Allah gak bakal sakit-sakitan, dijamin sehat sampean. Pokok sholate ajek, sing farduku sehari 5 kali, ojo diwalik 5 kali sehari. Sehari 5 kali, jadi ojo diwalik 5 hari sekali. Soalnya ono sing model ngono iku, alasan mergawe, alasan nopo, sholat yang harusnya sehari 5 kali, jadi 5 hari sekali digabung-gabung. Niatnya ya lucu. Usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Pokok sholatnya ajek, ngajine sregep, zikire utun, karo tonggo-tonggone rukun, sedekahe rutin, demi Allah gak sakit-sakitan sama, dijamin sehat. Mergo kebutuhan batin terpenuhi dengan baik. Ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, 80% penyakit niku sumbere teko ati. Penyakit yang bersumber dari makanan itu cuma 20%. Lho kula ngertos, soalnya kula diomongi wong. Lah kula enggak ada kanca dadi dokter, lah dokter iki dudu gendruwo. Dadi akhirnya kula pikir, bener lek ngono. Makanya kula gak setuju lek ana wong menderita satu penyakit terus mangane dibatasi. Gara-gara duwe penyakit terus gak oleh mangan iki, gak oleh mangan kae, gak oleh mangan ngene, gak oleh mangan ngono. Aku ra setuju blas. Saman pikir, wong wis gering omangane dibatasi pisan. Engke tambah nemen. Asli gak apa-apa. Penyakit apapun yang diderita seseorang gak ada pantangan makanan. Wes aku wani bantah-bantahan karo dokter. Sing gak oleh kuwi nek kakean. Gak ada pantangan Kanjeng Nabi wak, tahu ngekei pantangan-pantangan ini. Gak popo, darah tinggi mangan sate gak popo, sing penting aja akeh-akeh sing meneng to iki. Duh. Sing penting aja akeh-akeh. Nomor loro, aja periksa. Enggak rai konangan. Sing gak oleh kuwi nek berlebihan, kakean, jangankan orang sakit, orang sehat aja kalau berlebihan yo enggak api, yo enggak oleh. Coba kalau mau manut resep Kanjeng Nabi soal departemen perbadokan, manutor resep Kanjeng Nabi, jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang, mesti sehat, mesti nikmat. Engkulo sama nak gak toh, belum lapar sudah makan, sekalinya makan kekenyangan. Mangkane gampang gering. Dinikmati anugerah Gusti Allah untuk dinikmati. Disyukuri dengan cara syukur yang benar. Allahumma shalli ala Muhammad. Pengen uripe tentrem napa mboten? Pengen uripe bahagia napa mboten? Carane satu, pandai-pandai bersyukur, jangan banyak mengeluh. Ojo kakean sam. Ojo kakean sam. Nomor loro, berusaha berbagi dan membahagiakan orang lain. Yang ketiga, jangan merasa sedih dan tertekan karena orang lain menjelek-jelekan kita. Biar orang lain menjelek-jelekan kita, biar orang lain memfitnah kita, balas aja dengan kebaikan. Jangan sampai kalah sama pohon mangga. Pohon mangga itu luar biasa. Dilempar pakai batu, dia membalasnya pakai buah mangga, kadang sekaligus 5. Dielek-elek karo wong, difitnah karo wong, ora usah bales elek. Balesen karo sing apik. Ngono kuwi panganan kubu. Makane Anwar Zaid iso terkenal sampai tekan dindi. Loh. Mbok anggap lebay ya wis. Wong aku biyen iki soboku ya tengger ya jampet. Ya bareng ya soboku zaman sik napa ndok ya kluyur-kluyur ya liwat kene bareng ngene iki. Tapi durung apa-apa. Apa sing nyokone Anwar Zaid tapi kaya ngene iki. Dadi ikone ora trimo bojo negara, Bro. Lha aku ku nek dielek-elek karo wong, difitnah karo wong, demi Allah aku gak tau bales elek. Minimal tak dongano api, mulai ke pondok, takono kanca-kancaku pondok lek sampean gak percaya. Blenger bro aku ngono iku. Diri karo kanca-kanca pondok ini blenger aku pisan. Tapi saiki delok sing dadi sapa? Ya mbok arani sombong ya ben nyatane ya kok. Takono Nur Hamid lho, takono Nur Hamid. Iki muridku iki nalika nang pondok iki. Dene gak ngakoni tak kamplengi nonggon ngene mbek aku saiki. Sakangane jenenge Rozi, sakangane kuwi tukang umbah-umbahno klambiku, tukang mijeti aku. Sak Nur Hamid iki muridku iki. Aku semoh kok nyeluk Mbah Nur Hamid bareng semoh. Mbah-mbah apa kok mbah bareng. Acur ya wis. Cuma kono gayane modele ngowiyai ngono modele gayane koyo kiai-kiai tenanan ngono modele. Padahal ya ora patek kiai asline. Acur ya wis. Nah aku yo wani nuturi wong yo muridku wong aku yo tau mulang tenan. Nek dhek ra nganggep aku guru mesti kualat ra ngira dhek ora. Suwe dadi muridku yo ana 6 taun luweh kok. Ada rapal nih lho sak bojone iki yo muridku karo sing jenenge Ela ing mbendi begecile. Lha muridku kok pon. Yang keempat. Ora lali yo mikir anggitmu. Ceramah yang anggitmu syukur jeplak ngono to ya. Lakukan ibadah dengan istiqomah. Lakukan aktivitas tinggi dengan hati yang senang dan gembira. Nomor siji kudu pinter syukur. Anugerah Gusti Allah untuk dinikmati. Hidup ini jangan hanya sibuk mencari sampai-sampai enggak sempat menikmati. Rugi. Banyak loh orang yang hanya sibuk mencari tapi enggak sempat menikmati. Kayak orang yang sibuk cari makan tapi dia enggak sempat makan sendiri. Ada bakul pecel nih loh saking sibuk ngladeni wong tuku. Nganti daerah kok bersarapan. Itu namanya sibuk cari makan tapi enggak sempat makan sendiri. Ono bakul pecel model ngono ku. So wibuk ngladeni wong tuku, ancane lewaris. Yo entek pecele, tapi bar dodolan nyembudal nang rumah sakit. Makanya jenengan kalau duitnya banyak dinikmati, jangan hanya ditumpuk-tumpuk. Rugi. Engko to bro lek ngetokno berkat. Ketimbang rambok kayak kabeh ngesakno sing guri-guri. Anggitem sing dongsong-dongsong sorwet ngono kaya ora pengin to ya. Ini ki asline ora adil blas ngene. Lho. Kula wangsuli, hidup ini jangan hanya sibuk mencari tapi enggak sempat menikmati, sibuk cari duit tapi enggak bisa menikmati duitnya. Rugi jenengan nek duite kata, nikmati duitmu saurunge mati. Duitnya wakeh ratusan juta, tuku mobil ya sing apik. Dinikmati. Dadi engko lek ditumpaki niku ya nyaman. Ana dalan gronjalan emek gledeg ngono ae. Ngono lho duwe ratusan juta tuku mobil rego 16 juta. Disetater gak kena-kena. Cekik klekek. Mung 17 lagi ngeneno. Cekik. Bareng dipancat gas iki mlakune prok. Dike menggoki lawange mbukak dhewe glodak. Tangkine ganti jirigen. Sepiyone pasangi plastik ngono. Urip model opo ngono. Dinikmati, makane bapak lek duitmu akeh daftar haji, nikmati duit. Budhal umroh. Urip nang donya pisane ora duwe pengalaman luar negeri. Ngutekno tengger iki desa model opo nyelempit ngene. Kok betah manggon kene? Urip nang donya pisane ora tau numpak pesawat. Rugi pak, urip nang donya pisane ora tau roh pramugari. Ayu-ayu pramugari ku nang mulus-mulus ora kaya bojomu jembure-jembure ngono. Ben sing rumoso dinyek kok mangkel minggato. Hidup ini bukan tentang apa yang kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita rasakan. Tak baleni. Hidup ini bukan tentang apa yang kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita rasakan. Percuma berhasil mendapatkan kalau enggak bisa merasakan. Hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Allahumma shalli ala Muhammad. Percuma dong mendapatkan kalau enggak kalau enggak bisa merasakan. Ada orang yang ingin mendapatkan jabatan, tapi begitu berhasil mendapatkan jabatan, ternyata dia tidak bisa menikmati jabatan yang dia dapatkan. Pengen jadi kepala desa, surah karu-karuan mulai direwangi bondo utang-utang ke modal. Begitu berhasil jadi kepala desa, belum tentu bisa menikmati jabatan kepala desa itu, nggih Pak Lurah nggih. Sampai saiki kadang utangnya urung lunas. Apane sing ora utange ra ngandel blas. Bengkok yang gadekno barang ngono. Nanggitmu penak dadi kepala desa. Kadang selama masa jabatan 6 tahun iki lho. Modale nggo nyalon iki urung balik. Mulane aku wegah kon dadi lurah. Aku wis trimo ngene ae Pak Lurah tak telateni alhamdulillah ya wis renes. Bisa ngeramut bocah yatim sak pirang-pirang, bisa gratisi cah mondok sak pirang-pirang, sak telateni wis renes aku wis alhamdulillah. Moh kon dadi lurah ki apa? Apa artinya memiliki kalau enggak bisa menikmati, Ibu? Percuma mempunyai segalanya kalau enggak bisa menikmatinya. TV ini kewedi wombo 1200 in. Sak desa to kuwi. Tapi matane belek terus. Apa ya iso ndelok TV-ne? Ya tok TV cilik-cilik gak ya wis, sing penting matane sehat. Iso mecicili sak wayah-wayah. Kursi regane 800 juta, tapi bokonge udunen. Nganggur to kursi larang. Ya tok kursi welek teko pring nang pakune teng serongat dilungguhi bokong kecantol nganti gubrah getih. Tapi sehat. Sesuk ya wani lungguh neh senajan kecantol neh. Apa artine Pak sampean di bojo wayu semok tapi bojomu bendino anyang-anyangen. Ora kena diulek-ulek blas. Ya tok bojo rapate ayu tapi sehat. Sak waktu-waktu penganggo iso. Lha iki sengaja tak sampekno tujuanku kanggo menghibur sing rupane elek-elek kuwi. Lho nyatane iso guyu kok. Ngene lho Bu maksudku. Mbok menawa sampean ku kok dilok-lokno karo bojo sampean. Wis rupane melek, cerewet kaken cangkem, ra usah bantah, tambah marai geger. Saman santai elek jawab. Elek ya wis, sing penting ora nyang-nyangen. Ngono ae bojomu ben mikir. Nggih Bu. Bukankah suamimu adalah surgamu? Bukankah suamimu adalah bahagiamu, pahalamu, ladang pahalamu? Bukankah ridho suamimu menentukan ridho Tuhanmu? Maka jangan sering-sering menyelatu. Bu, woi, kalau sering menyelatu suamimu, awas, bibirmu, lidahmu, wah itu bisa menjadi duri-duri yang tajam, yang menyayat hati suamimu, menusuk-nusuk perasaan suamimu yang sudah pontang-panting bekerja keras demi untuk mengetengi dirimu itu. Ya mending pakai baca Quran, zikir, istighfar, baca solawat, bibirmu, lisanmu jadi berkah, indah dan penuh pahala. Umpami Bu, gue bojo nang rontok ndablek ra kenek dielingno. Angger mulai mesti nek gak jam 2 setengah 3 bengi. Jujur ya. Ngono ku jenengan kon bukakno lawang, ngono ku ikhlas to ngrundel. Senyum to mecucu. Nek wong tengger ya ora mecucu tok. Wis mecucu ambek ngomeng ngomel rekaran. Mek apa wae mulai? Mek apa mulai? Jam pira iki? Jam pira? Plorak-plorok matane. Ora satu omah kuwi nemu neh, turu gedhe kono lho. Iki lho sarungem bantalem bareng nang diusungi. Ana nang kelonan ambek kentongan kono. Ngono ku anggitmu bojomu terus waras mbok unek-unekno ngono. Ya malah dadi wis atimu lara, pikiranmu sumpek, dosamu gedhe, lawang ya tetap sampeyan sing buka no, nggak ya soro tumpuk-tumpuk. Podo-podo ngono, jadikan itu sebagai ladang pahala. Suamimu pulang, anggap itu satu peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu. Ini ki mesti ana sing batin, lha wong lanang ngono dapurane kok peristiwa besar. Walaupun jam 2 dini hari, setengah 3 dini hari, ketok-ketok pintu, tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok. Ngao. Iki nek gak jenegoro ra eneng bahasa ngao. Ngao. Nek angen-angen bahasa kok ngao lho bahasa apa? Eh, Bu. Gak usah grundel sampean sing ikhlas. Nggih, sekedap atimu ngomong alhamdulillah bojoku wis teko, alhamdulillah bojoku wis teko. Sambut dengan ikhlas, dengan ramah, dengan senyum. Lho, itu kok pahalamu sama dengan jihad fisabilillah. Ganjarane perang fisabilillah wong wedok yo ngono kuwi melayani suami dengan pelayanan terbaik. Ra usah we ngebom sing nganggo bom panci bareng ngono kuwi. Krungu to kuwi wong wedok sing bom panci bareng kuwi. Wong koplak-koplak kok wong saiki kuwi. Hoi. Nyantai dan urusan ini tak terang nusa Indonesia dan makanya polisi itu dukung kiai ngono itu. Lho ngene iki asline kan tugasnya polisi, tapi kiai itu ikut membantu polisi dalam meminimalisir tindak pidana dan tindak kriminal. Makanya lek ana pengajian ngepame kudu sing temenanan aja ndangdutan tok ae sing dipame. Mesti ana sing batin kepentel ngomongi kapolsek ngono. Lah kok kapolsek wong kapolres ya anak buahku nerima kapolsek. Kapolda yo kanca. Terima AKP apa? Kene bolone bintang 3. Sampai bintang 7. Power. Alhamdulillah kula nek kalih institusi kepolisian alhamdulillah deket saya, deket banget. Makanya ya biasa goclok-goclokan karo Kapolres biasa. Kapolsek bareng yo kudu ngene. Rang ini tak pindah nunggu nih sekar tuh nanti kau nunggu bi aku. Gelem dan pindah sekar nunggu. Ampun ampun deh. Nek gue raoleh bro, nek gue ra level kok yo. Bu, bu. Lho nek ngono kuwi ganjarane jenengan padha karo jihad fisabilillah. Bukakno lawange sing ikhlas, biasane ngomel-ngomel ganti selawatan. Ambek ambek gruyoh-gruyoh mripatmu sik riyip-riyip buka cetek-cetek-cetek-cetek srek. Biasane kan ngomel-ngomel, begitu ketok bojo, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bojomu kok mlebu omah sret, sambut meneh tolal badru alaina min saniyatil wada. Wis to, waras-waras bojomu. Mulai sesuk rawani mulai bengine. Wedi disolawati yo. Bu. Wis engko bengi nang dipraktekno. Ini bojo model ngono kuwi ta selawati ae. Mulih kok telat penggaweane. Pengiye penggaweane nang ora oleh kaya. Bukakno lawang cetek cetek cetek sret ketok bojo mek ucek-ucek mata. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bojo kok kluyur-kluyur mlebu omah ya. Polal badru alaina. Paling bojomu ya mok mesem mbek muni yo bento yo. Bu. Bu. Resep berikutnya untuk menggapai kehidupan yang bahagia dalam mensyukuri nikmat itu, Bu. Bu. Syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada. Maka hidup ini akan menjadi anugerah buat kita. Syukuri apa yang hidup adalah tetap jalani, melakukan Subhanallah, ternyata ibu-ibu suaranya enak juga. Nggih, benjing kalih kula monggo ngamen nggih. Mesti ana sing elon ceramah nyanyi barang ya. Ora apa-apa to sak karepku to sing ngelokno paling cangkeme ra iso. Kula pancen ya akrab karo penyanyi-penyanyi ngono. Wingi wali band teko ten kene kula. Rasa mbayar ngono iku. Mpengin teko. Apa maneh trimo Al-Majnun ngene iki. Rasa guyang-guyu, Bro. Mbok takon kerja bakti pitung dino pitung bengi manut to. Ora manut pengen repayu to piye. Bu. Ngapunten nggih, saya mulai tadi Bu terus enggak pernah panggil Pak. Jujur saya itu mulai dulu enggak pernah tertarik sama laki-laki. Kita enggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Itu yang bikin hidup kita enggak iso bahagia. Banyak orang yang hidupnya enggak bahagia bukan karena dia enggak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain sehingga nikmatnya sendiri enggak terpikirkan, padahal nikmat yang didapat juga banyak. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak baleni gitu. Zaman saya urung paham macamnya ya kudu telaten ngomongi wong sing gak pati cerdas ya. Tersinggung mangkel minggato. Makasih kalau gak tersinggung. Banyak orang yang hidupnya gak bahagia bukan karena dia gak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain sehingga nikmatnya sendiri enggak terpikirkan, padahal kathah loh nikmat yang didapat, tapi enggak dipikir. Dia hanya sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Dia selalu merasa seakan-akan rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri, padahal belum tentu. Nyawang bojone wong liya lho ketok bagus, nyawang bojone dhewe ketok wedhus. Yo kuwi sing garai atimu sumpek ki ngono kuwi, Bu. Bu. Mulane tolong saestu kula nyuwun tolong khususe ten ibu-ibu kaya panjenengan nyawang kula ngeten iki Bu, aja sampe duwe perasaan aneh-aneh. Ngomong gerok manggon ngarep dhewe. Ya kuwatir mawon kula, kuwatir ana sing duwe perasaan aneh-aneh. Bojoku kok ora ganteng kaya kiai kuwi to. Ngono ku ora oleh. Wis aman nek perasaan bojomu kok ora ganteng kaya kiyaine, ra oleh. Soale rupamu ki yo gak ayu kaya bojoku. Yo gak level lah. Bu. Ngene ana sing batin. Aku nek dibatin krasa. Ana sing batin ngene, ndane yo aku dadi bojone Anwar Zahid. Ngono ku yo ra oleh. Nanti wasan sampean batin wong aku moh wek. Ngene lho Bu, kuwi jodoh kuwi tatanane Gusti. Jatahmu kuwi ya trima. Aja mbok banding-bandingno. Gusti Allah ki adil, Bu. Bojomu ki asline ganteng. Lah sampean kok rumangsa kurang ganteng bojomu. Bojomu salah posisi lungguhe. Bojomu lungguh jejer Kapolsek, jejer Pak Lurah, jejer Cak Nur Hamid, yo kelem bojomu. Yo lenggeh lung jejerno karo wong sing budeng-budeng ngono iku lho. Sing glingseng-glingseng bojomu rondok mencorong. Wong lanang yo duwe keistimewaan, duwe kekurangan, Bu. Bu. Kadang rupane ganteng gagah gedhe dhuwur, tapi ra godhek nyambut gawe, ra gablek duwe. Amung go wasen-wasenan tok. Oleh gandeng etok, ya ana wong lanang iki rupane ora bejaji, wis pokoke angger ana ambekane ngono ae. Tapi pinter mergawe nang duweke akeh, kan lumayan kena nggih pesugihan. Ana sing kewedhe dhuwur gagah, tapi modele lemes, melur, ora imbang karo dawane. Ya ana sing cilik ndik metekel tapi ya pinter penekan. Celingkrik, celingkrik, celingkrik wis kadung meneki ora gelem medun. Gandul-gandul. Benakno genteng, benakno anten iki lho. Ya antene TV, ya antene dhewe. Podo pak, bojone sampean kuwi ya trimo. Ojo sampe mbok paido, bojoku kok rapate ayu to. Ngono ku rayu paido ngono. Soale sampean dhewe ya rapate ganteng. Ngono nek dilihat dari sudut pandang tauhid kuwi sampean podo karo maido sing gawe bojo sapa? Sapa? Gusti Allah kok mbok paido lho. Sampean ku ora iso gawe, pikir to pikir, ora iso gawe. Engkarek ngeloni do kakek cangkem kok model ini kelan keloni gak wes entah pak cerewet setelah tening kok rak mati-mati dewe podo pak ngapunten wong wedok ya ada plus minusnya ada kelebihan ada kekurangan nih kadang rupane ayu tapi cerewetnya rambut tai di bojo model ngono gak tambah kuru sampean ndak kuru ndak kuru ndak kuru ndak kuru ya lodok ketunem iso-iso yang dasem kimpes karek kuping tok ngono. Ana sing rupane ayu ya gak cerewet tapi loro-loronen nyontekno. Angger berdinggo ya nyontekno. Mantek mlakune sayek, sayek. Saman de budul-mudul ngono kuwi angger ape nganggo kaya ngitung dhuwit sik. Cukup to ora ge sontek. Ana sing rupane gak ayu ya biasa tapi sehat nang kawat modele. Apa-apa digotongi kabeh. Kakak somah yo resik. Usungi kabeh. Elek tapi sehat. Ora tau lara. Sehat, ora tau lara. Sambar bledheke murup kok. Tambah bledheke sing mencelat. Ini bahane teko logam paling. Pangkat derajat jabatan yo ngono trimo. Nggih. Hoi. Jatahe semono kuwi. Lah kaya Bribda Fahmi Fadli jatahe jabatane dhewe. Anakmu kok ora iso dadi? Ya ora perlu iri kowe mbok iri kaya apa ya ora ngarah dadi anakmu wong ora bagiane. Wong menungso wis ana ukurane dhewe-dhewe, sugih melarat pangkat derajat iki padha karo pawakane awak. Wong ya ana sing pawakan lemu, ana pawakan banteri to, ana sing pawakan lemu, ana sing pawakan ana pawakan sugih, ana pawakan. Wong ini ancen pawakan lemu, mbok mangane saithik ya tetep. Yen contone Cak Nur Hamid iki umpanyen pawakan lemu mbok diet to kaya apa ya sepanggah sak meneh iki awake. Wong pawakane pawakan. Anggitmu nek ngene iki terus mangane akeh ngono. Ora mesti. Dia paling enggak bisa kalau makan banyak. Artinya enggak bisa berhenti. Wah, wong iku nek pawakan kuru, mbok mangane akeh ya tetep. Ngono lho, Bu. Wong iki nek pancen pawakan sugih, nyambut gawe rapate ngoyo ya tetep. Mergo pawakan. Lah nek wong kuwi pawakan melarat, mergo gawe ngoyo nek ra karuan ya tetep. Mergo pawakan. Ngono lho. Trimo. Mula lek pengen atine ayem, atine ayem. Terus. La haula wala quwata illa billah. Nek syairane gak nyaut ya. Heh. Nyaut apa, Bu? Ayo nyaut. Siji-sijine mung riko ning atine son. Nah, iki cangkem bujat ya ngono kuwi. Separuh raga iki ya namung kanggo para bintu-bintu sedaya ingkang kula hormati. Lha nek dijak syairan kok ra nyaut. Supaya apa yo? Melu-melu sing maca syairan melu iki tak dongakno muga-muga rezekine lancar. Muga-muga waras kabeh. Muga-muga duwite akeh. Senajan utangan. Kadek emoh apa penggawe anem tukang utang ya gaya nemoh didongakno. Kangelan golek utang ya bingung uripmu kok. Ayo sing ra melu nyaut. Muga-muga ra iso ngentut. Timbangane kowe dijak apik ra gelem. Lho artine mbak nuntut iku ya nikmat. Sampeyan tau mikir nikmat entut? Hoi. Gusti Allah iki masyaallah apikane. Sampeyan dikei hawa lho gratis. Hawa sing mbok go ambekan iki mung regane pira? Gratis tis tis tis. Nek pengen ngukur, kowe ngompakno sepeda motor tok nyut nyut nyut wile hawa sak pira? 10.000 kadang, Pak. Lah terus hawa sing dikompono nggone awakmu kuwi pira? Heh. Mlebune ning awakmu kuwi gratis, metune ya gratis. Tapi lah nunggune pengajian mbakno senajan gratis, usahakan jangan sampai bersuara. Di silent nggih, di silent. Utawa getar ngono ae. Ayo. Atine ayem rumangsa aman. La haula wala quwata illa billah. Ki rupane rondo ayu tapi kok oon ya modele. Ayo atine rumangsa dununging rasa tandha yen terus sabar narimo najan nggih. Kabeh tinakdir saking an kabeh tinakdir. Sambung sholawat ya Rasulullah bareng-bareng. Ya Rasulullah. Allah. Ni wa anta raji atfataya jiratal ya uhailal judi wa al karami. Allahumma salli ala Muhammad. Wah, bait dari syair ini luar biasa, penuh kandungan makna, penuh filosofi yang tinggi. Kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mesti tentrem barokah uripe sampeyan. Ada pada kata sabar narimo senajan. Ayo tos sing banter, sabar narimo senajan mesti tentrem uripe. Ayo saiki dipraktekno dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu kudu sabar narimo senajan duwite bapak tentrem napa mboten uripe? Tentrem. Orang ngira nuntut nuntut nuntut nuntut tidak akan membebani suami. Mergo sabar narimo senajan duwite bapak. Sing banter ibu-ibu kudu sabar narimo senajan lek belanjani bapak. Ibu-ibu kudu sabar narimo senajan penghasilane bapak. Ora usah iri karo bojone tanggamu sing penghasilane gede. Wong lanang iki penghasilane ya ora padha, Bu. Ana sing penghasilane gedhe, ana sing penghasilane cilik. Mula nek penghasilane cilik ora usah iri karo sing penghasilane gedhe. Nek padha-padha manuke ndoke seje-seje. Manuk gagak ya ndoke gedhe, kuwi penghasilane gedhe. Ana manuk cipret ndoke ya cilik. Ngono lho, mulane wong wedok sing apik iku kudu ngerti ndoke sing lanang iki gedhe ta cilik. Mbok ireng kaya apa kuwi nek ndoke cilik, cipret kuwi. Anggitmu nek rupane ireng mesti gagak. Ireng ndoke cilik ya cipret. Lah nek cipret ngono ku Bu, aja mbok peksa kon ngendok sak ndok banyak ya dobol. Wong wis ngerti nek bojo penghasilane sak wulan mek 1.5 juta, njalukno kono gelang ini, tangan karo iki gelang 24. Renteng-renteng ya puklek gegere bojomu. Nek wong wedok gelang akeh nu tujuane apa? Pamer. Ambok pengajian ngene iki wis ora ongkep ora sumuk ya kipas-kipas ya krimping krimping krimping. Lek gak ngono lah gak muni. Ora ngerti nek gelangku akeh krimping krimping krimping. Lho ya langsung diselehno kipase. Wong mlaku elek mbane siji mergo gelange akeh ngomene mlaku. Salat iki lho digawe-gawe bar rukuk nek iktidal ngangkat tangan ya sami Allahu liman hamidah. Mbok rasa ngono sing mbok pameri iki lho ya sop. Sing mbok pameri iki lho ya. Jaman dikiting copet diancam rampok ya gara-gara penampilanmu sing berlebihan ngono-ngono. Njajal penampilanmu sederhana. Copet ndi sing ape ngiting? Rampok ndi sing ape ngancam? Mesti gak rakno yo sampean berlebihan mulane gelang yo. Ya ora apa-apa, ge tambah pengin ge duwe-duwenan ge perhiasan, tapi yo sak cukupe. Rasa akeh-akeh gelangan kok mele ugel-ugel tekan kelek jaran kepang. Siji wae. Syukur-syukur sampean kok betah isin, cukup gelangan karet. Malah praktis, enggak usah waya-waya rambutmu modal madul kena nggo tali. Enggak usah waya-waya bojomu ngamuk karek njedhetno raine. Genah to. Wis Pak, saiki bojomu duwe senjata, hati-hati. Siap-siap dijedhet. Nek pengen aman ya ono mau ndah ya helman. Bu. Ibu-ibu kudu sabar narimo senajan nek ngekei duit bapak. Wis rapatek semangat. Ibu-ibu kudu sabar narimo senajan nek belanjani bapak. Ibu-ibu kudu sabar narimo senajan tenagane bapak. Kok tenaga opo barang? Lah kayak celingkrik 3 menit melorot neh. Menek klopo lho, menek klopo. Ora sida oleh klopo kok lagi celingkrik 3 menit wis ngelorot neh ngono. Ngono ku ya kudu sabar narimo. Semono ku bapak. Bapak-bapak ya kudu sabar narimo senajan lek ngladeni ibu pas-pasan. Ayo Bu nyaut Bu, wong lanang ben bolong kupinge. Karena banyak loh suami yang marah-marah kepada istrinya seakan-akan istrinya yang bersalah padahal asli suaminya yang brengsek. Nggih Bu nggih. Krungu kupingmu. Ora usah katik ngrasani kuwi mbela sing ndi, ora mbela-mbelonan. Fakta, Bro. Banyak suami yang seperti itu, mentang-mentang jadi kepala rumah tangga, mentang-mentang jadi suami, jadi sering memarah-marahi istrinya, sering menyalah-nyalahkan istrinya, seakan-akan istrinya yang salah, padahal suaminya itu yang brengsek, yang nyesek, nggih Bu nggih? Krungu kupingmu. Makanya bapak-bapak kudu sabar narimo senajan masakane ibu ngono lho. Dimasakno dikekno sayur kok kasinen, sabar narimo aja katik mureng-mureng kekno, jangan kasinen nang mau mureng-mureng, jangan nasin meni mbok uyoi bareng to piye bojomu tambah ngamuk, ora tak uyoi tok ya tak persno kelek bareng iki mang. Dimasakno kok ora eneng rasane to, cemplang nang sepon ora ngalor ora. Kudu sabar narimo, kene apa masakan kok ora patek ana rasane, bumbune kurang. Kene apa kok bumbune kurang? Lho nek mblanjani mok sak tik. Wong wedok masak iki kan yo tergantung blonjo to Bu nggih. Krungu. Menjajal sedina mbok kei 200.000, sedina 200.000. Nek wis sampean njaluk dimasakno model apa ya keturutan nggih Bu nggih? Krungu. Kowe njaluk rawon, njaluk kare, njaluk gule, njaluk sambel tomat, sambel terasi, njaluk iwak bandeng, njaluk iwak pecel lele, njaluk iwak apa maneh, berjing, njaluk sayur, njaluk sop, kare, gule, kelakon kowe nek sedina 200.000 nek mblanjani. 200.000 kok. Lho, sik nek 100.000 yo yo rawon lah engko ana krupuke ana sambele, paling-paling yo tambahe yo tempe. Nek 50.000 yo trimo to kowe cukup ditukokno pindang. Ambek jangan asem, ambek peyek. Ngono lho. 20.000 yo tahu tempe ngono ae wis nyukup-nyukupno kuwi. Mblanjani kok mok 5.000 yo tukokno uyah kabeh Bu. Rambakno godhonge jambu kluthuk sing enom iki diulet. Oh, ben ora mencret bojomu. Mblanjani 5.000 njaluk sate. yang ngamuk wong wedok sate gila nyah diuncali tasbeh gue nanti sisili kono. Mulane baleni bapak-bapak kudu sabar narimo senajan nek ngeladeni ibu. Ayo Bu Banteri, bapak-bapaknya kudu sabar narimo senajan pelayanane ibu. Bapak-bapak kudu sabar narimo senajan servise ibu. Bapak-bapak kudu sabar narimo senajan rupane ibu. Genah uripmu anggar gelem praktekno. Lha kuwi nek cara bahasa agamane jenenge qanaah. Nrimo ing lho, genah kok urip anggar gelem ngono kuwi. Mesti tentrem. Ora ana acara ora tentrem ngono iki ora ana. Lho, maknane syukur iku diantarane ngoten niku. Nggih. Mbah ora patek ngreken kok sampean aku tiwas mbungok-mbungok jam pira iki. Ya. Gue nek ra melok nyangoni mbok rasah cerewet. Ngenteni kit mulai jam 2 mang sing ngongkon sapa? Wong karoan acarane bareng asar kok jam 1 wis cok kene. Itu bukti kalau kamu cinta banget sama aku kan? Makasih. Heh. Bapak Ibu, ini penting saya sampaikan karena keluarga itu tim yang harus saling menguatkan. Bu. Embo. Iya. Karena keluarga itu tim. Makanya ikut sing rukun jangan saling menyalahkan. Subhanallah. Gen uripe saged tentrem. Hadapi hidup ini dengan seneng, jangan banyak mengeluh. Maka bapak harus sadar, bapak gak bisa sukses tanpa doa dan dukungan dari istri. Woi, ibu juga begitu, gak bisa berhasil tanpa kepemimpinan suami. Maka saya sering sampaikan, di balik suami yang kuat ada istri yang hebat. Woi, di balik suami yang sukses itu pasti ada istri yang hebat yang selalu mendoakannya dengan ikhlas. Dan di balik istri yang sukses pasti ada suami yang stres. Istri itu semakin sukses, suami akan semakin stres. Maka ibu-ibu sukseskan dirimu, streskan suamimu. Bapak jangan lupa kesuksesan bapak berkat doa istri. Maka kalau kepingin lebih sukses, kepingin tambah sukses, yang mendoakan ya harus tambah lagi. Kalau yang mendoakan cuma satu ya gak berhasil, gak tambah sukses. Mesti wong wedok mencep. Pokoknya lihat dijak bahas dengan ini, mesti wong wedok gak sopen. Maka bapak jangan pernah bicara poligami di hadapan ibu-ibu. Pasti enggak setuju. Pasti sakit. Jangan dibicarakan. Karena memang poligami bukan untuk dibicarakan pak, tapi untuk dilaksanakan. Allahumma salli ala Muhammad. Terus kenapa orang itu kok susah uripe ra iso bahagia? Karena dia melupakan Allah. Maka dia pun dilupakan oleh Allah. Bu, diterusin apa mboten niki? Orang yang melupakan Allah pasti akan dilupakan oleh Allah. Orang yang selalu mengingat Allah pasti akan selalu diingat oleh Allah. Niki Gusti Allah dhewe kok sing pesen. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Berzikirlah kalian kepada aku, maka aku akan menzikiri kalian. Bersyukurlah kalian atas nikmat-nikmatku, jangan pernah mengkufurinya. Hei, baiklah zaman gelem eling, Gusti Allah ya eling sampean. Wis bahasane biar mudah difahami. Lek cara wong tengger ngene, Kalau kamu ingat aku juga ingat kamu. Kalau kamu selalu ingat aku juga selalu ingat kamu. Kamu sering ingat aku juga sering ingat kamu. Kalau kamu terus ingat aku juga akan terus ingat kamu. Kalau kamu banyak ingat aku juga akan banyak ingat kamu. Kalau kamu jarang ingat aku juga jarang ingat kamu. Kalau kamu cuma sedikit ingat aku juga cuma sedikit ingat kamu. Kalau kamu gak pernah ingat aku gak ngurusi raimu. Sorry ya, gue omongannya kasar. Ngapunten, jenengan lek pengen halus nggih kapan-kapan ngundang Kiai Bongso Halus. Yo demit yo undangan. Kadang-kadang dibilang ceramah kok kasar, mohon maaf bagi saya kasar enggak masalah. Yang penting kan laris. Lah nek laris kan akeh sing ngrungokno to penyebarane cepet. Ceramah halus nek enggak payu, sing teko wong pitu, sing limo ngantuk, sing loro turu ngono. Entah aku yo siap resiko. Paling-paling resikonya dianggap elek kasar orang diundang neh no tengger gini rapopo ngolek ngon liyo gak kabeh sing kasar iku elek ya gak kabeh sing halus iku api kadang-kadang halus tapi nyilakak no nelumut halus tapi yang bereset kasar kadang-kadang manfaat parut apa mana janggut ngangen nih mulanya Cak Nur Hamid dingu terus unu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten nggih, ngapunten. Tekan ndi nggih mau? Oh, janggut. Mau menikmati hidup kok tekan janggut. Orang yang melupakan Allah pasti dilupakan oleh Allah. Orang yang selalu mengingat Allah akan selalu diingat dan diperhatikan oleh Allah. Zikir. Dzikir niku nyambung nang Gusti. Luar biasa kekuatane dzikir niku. Pokoke menyambungkan seluruh aktivitas kehidupannya kepada Allah dan menyandarkan semuanya kepada Allah. Orang yang bersandar kepada Allah pasti kuat. Bersandar kepada selain Allah pasti jatuh. Bu, Pak, kula isok lungguh kursi iki kuat niku niki. Soale aku sik duwe sandaran kursi. Selama sandaran kursi iki sik ana, kula sik kuat lungguh ten mriki. Tapi ketika sandaran ini hilang, kursi dijukuk, geblak aku. Lapo, wis gak ono sandarane. Jenengan kok bersandar pada donya, bersandar pada duit. Selama donyamu sik akeh, duitmu sik akeh, iso melete jenengan iso anggak jenengan. Tapi suatu ketika donyamu entek, duitmu entek, geblak jenengan, sandaranmu hilang. Bersandar karo pangkat, jabatan, kedudukan. Selama isek duwe pangkat, jabatan, kedudukan, isek gaya, isek melete, petita-petiti. Tapi entek ana lewis pensiun, pangkat muntek, jabatan muntek, geblak-geblak. Biasane opo-opo digawakno. Sepatu digawakno, tas digawakno, kacamata digawakno. Rasaku wongmu ndak sugih, ndak keple kok rasaku. Kacamata ora iso nggawa dhewe kok. Gaya jabatan isek tapi begitu jabatan hilang entek geblak. Ayo bersandar karo apa neh? Hei bu, sampean bersandar karo bojomu, bangga-banggakno bojomu. Iya selama bojomu isek urip, iso engkek sampean, iso kemenyek sampean, lakumu iso jentak-jentit. Tapi bojomu mati geblak sampean. Apa rabi neh? Pinter ya. Ya wes rabi neh, duwe bojo neh, wes bersandar karo bojomu neh. Selama bojomu iki sik urip, kuat sampean, iso anggak, iso engkek, iso kemenyek, iso jentak-jentit. Tapi bojomu mati neh, geblak neh. Ya wes rabi neh oleh bojo neh, bersandar karo bojomu neh to. Selama bojomu sik urip, kowe ya iso anggak, iso engkek, iso kemenyek, bojomu mati geblak neh. Wes bonyok. Apa sing doyan? Rupamu yang mek ngono ya kok gayane kok bujengkel mati bujur robah rabi kaya wis bonyok ayo sing bantah nanti nemu garene. Tapi lek bersandar nenggone Gusti Allah, Allah gak bakal hilang, Allah gak bakal entek, kuat salawase sampean. Paham? Paham? Mangkane Kanjeng Nabi lek dawuh ya kereng asline, cuma bahasane Kanjeng Nabi kan alus. Masalul dzakir wa ghairul dzakir kama salil hayyi wal mayyit. Perumpamane wong sing zikir karo wong sing gak gelem zikir iku padha karo perbandingane wong urip karo wong mati. Sing gelem zikir berarti u, sing gak gelem zikir berarti ma. Baleni, sing gelem zikir berarti, sing gak gelem zikir berarti. Baleni, sing sregep zikir berarti, sing aras-aras zikir berarti. Jawab ibu-ibu, sampean seneng sing urip atau seneng sing mati? Bapak-bapak, sampean sing urip? Bu, bu, zaman milih dia, ana wong lanang ganteng gagah gede dhuwur kuning, belengah belengah kulite kuning sak untung-untune. Duite akeh tanahe ombo tapi mati. Engkare wong lanang sing rupane ora bejaji kunting jembure sik keleke kecut ngentutan pisan. Ra gablek duwe tapi urip milih sing ndi? Ra milih ya rondo kowe. Gaya enam ramile, tak ulangi, milih sing urip jenajah nelek, lumayan kena gue seret-seretan. Ya maksudnya ono genteng bocor seret-seret, gentengnya bocor, ngono lho. Woi, saya kira nggak no, tak kayak contoh, ono HP, HP gue HP, aku lengarani saya kira HP gue apa, setan gepeng. Ya kan gara-gara ku itu anakmu jadi males ngaji, males sinau. Ya toh? Gara-gara ku anakmu aras-arasan ngaji, aras-arasan sinau. Bareng isak biasanya waya sinau. Aras-arasan soalnya delok boy, tapi saiki boy wis mati yo. Aku ngusakno Reva aja. Omahku yo ono TV-ne kok. Bu. Wes. Kapan-kapan nek aku diundang nek tak terangno. Ono HP sto meneng ora usah cerewet wae. Ono HP dipencet tombol powere tek. Lah kok metu gambare terus muni metu suarane. Ha nah, kuwi berarti HP urip atau HP mati? Mati atau urip? Urip. Lagi ono HP dipencet tombol powere di penek-penek. Lah ora metu gambare ramuni, iki berarti HP. Es, saiki eneng cangkem. Dipencet tombole nganggo afdholuz zikri kok muni, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuwi berarti cangkem. Urip, ha saiki ana cangkem. Dipencet tombole nganggo afdholuz zikri ngowoh. Doa itu berarti cangkem. Terus no dewe. Terus no dewe. Saya kira neng wong tengger. Isu-isu. Jam 4 parki isu. Dipencet tombole nganggo as-salatu khairum minan naum. Langsung cerekal tangi, wudu persiapan, pakaian rapi, sajadah, berangkat jamaah dan masjid. Ah, kuwi berarti wong mati apa urip? Urip, sip. Nah, terus ana wong tengger, padha jam 4 tarkisi ngono. Dipencet tombole nganggo as-salatu khairum minan naum, malah kelon. Mati apa urip? Mati apa urip? Apa nih? Wi ketoke urip tapi sejatine ketoke urip tapi sejatine nah kuwi jenenge batang mlaku-mlaku ya kuwi. Ben mangkel ya ben aku biasa dimangkeli wong wis biasa pangananku bro. Ya mergo dimangkeli wong wis iso ngunggahno derajat. Kanjeng Nabi dhewe sing pesen model ngono kuwi. Mati. Yang galah batune larang kok. Ngapunten, subhanallah. Jadi lek pengen bahagia ngoten. Hadapi hidup ini dengan seneng. Carane atine ketoto, atine diresiki. Bu. Atine ku nek wis bersih, uang iku mesti tentrem uripe. Hoi. Hoi. Cek, wong liyo duwe prinsip lah ngene. Hidup itu ada dua. Ada enak, ada gak enak. Lah ngono to nggih? Urip yo ana loro, ana enak, ana gak enak. Ben wong-wong di prinsip ngono. Nek kula sampean atine wis resik, prinsipe urip yo ana loro, tapi dudu enak karo gak enak. Urip yo ana loro, enak karo enak banget. Hidup ini ada dua, enak sama enak banget. Biar orang lain prinsipnya hidup ini ada dua, ada susah, ada seneng. Hidup ini ada dua, ada seneng, ada susah. Orang-orang kan gitu prinsipnya, ada seneng, ada susah. Kalau kita yang hatinya sudah tertata, hidup ini adanya cuma dua, ada seneng banget. Ngapain hidup cuma sekali disusah-susahin? Halo? Halo? Setuju mboten kalih statement kula? Mbah. Maka bu, hati tinggal wes ketoto, wajah selalu cerah dan bibir selalu tersenyum. Jangan meremehkan senyum. Senyum itu walaupun kelihatannya hanya sekedar menjedetkan lambe, menyelemerkan lambe itu. Ternyata senyum itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Pertama, senyum itu tanda bersyukur. Orang kalau bersyukur hatinya senang, gembira, pasti bibirnya tersenyum. Bu. Yang kedua, optimis. Orang yang optimis, husnudzon, itu wajahnya sering tersenyum. Husnudzon billah min husnil ibadah. Husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, optimis dalam menjalani kehidupan, itu termasuk ibadah yang terbaik. Orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang optimis dalam menjalani hidup. Aku pasti bisa, aku pasti mampu. Itu orang-orang yang sukses. Orang-orang pesimis pasti hidupnya gagal. Karena orang pesimis itu orang yang sudah mengubur sebelah kakinya sebelum melangkah. Wong ape mlaku kok sikile dipendem sak sisih. Apa ya iso mlaku? Wong nek pesimis mesti gagal uripe. Kaya aku ngene iki ya ora ngarah iso budal kaji, duwek kondi sampe tuwek ora ngarah iso lunga kaji. Lek kaya anakku ngene iki ya ora ngarah iso apal Quran. Ora ngarah wong ngatasi anakku. Ya anakmu sampe tuwek ora ngarah iso apal Quran. Kudu optimis. Hoi. Mbah sampean ngono kok ora patek nyaut tok dijak ngomong. Bu. Yang ketiga, bernilai sedekah. Tabassumu ka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu bernilai sedekah. Terima senyum tok ilmu sedekah. Dan itu merupakan tanda ahli surga. Kanjeng Nabi nalika ditakoni kali sahabat, ya Rasulullah, tandane ahli surga niku pripun? Jawabane Kanjeng Nabi sederhana, wajhun malihun, wajahnya cerah, murah senyum. Wajahnya cerah, senyumnya murah. Jadi salah satu tanda ahli surga itu murah senyum. Jadi penduduk surga mbenjing niku kata senyum, senyum soalnya atine ayem. Penduduk surga niku senyum-senyum sampai malaikat yang ditugasi jaga surga, malaikat Ridwan itu selalu senyum, senyum, senyum. Makanya orang yang di dunia murah senyum, asli wong wis mambu swarga. Murah senyum wis mambu swarga. Sebaliknya penduduk neraka jenggaureng jenggureng. Malaikat sing tukang jaga neraka, malaikat Malik, jenggaureng. Malaikat Malik sak lawase mulai diciptakan Allah sampai akhir zaman ora tau mesem. Mesem mok ping pisan tok pas simpangan ambek Kanjeng Nabi waktu Kanjeng Nabi perjalanan Isra Mi'raj. Kuwi malaikat Malik sempat mesem, ya mok duwi lu. Mencureng neh. Mulane nang donya wong nang jenggureng wong ngono ku wis mambu. Wong dijak mesem nang wangel ngono jenggureng wong ngono ku wis mambu. Makanya jangan diremehkan. Yang keempat, senyum itu antioksidan yang spektakuler, kebal terhadap penyakit. Wong sing ajer, sareh, sumeh, wajahnya cerah, murah senyum, kebal teko penyakit, gak gampang loro. Saman titeni ae, saman teliti, tonggo saman sing ajer, sareh, sumeh iku wong sehat, jarang loro. Sing jenggureng alise gatun, lambene lincit. Ambek seringkut, seringkut, seringkut, seringkut, seringkut, seringkut. Engko diluk-diluk gering, diluk-diluk gering. Bu, Orang yang senyum bibirnya melebar, dan bibir melebar itu tanda hati yang bersih. Lambe ciuti lambe bermasalah. Nek lambe melebari lambe api. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho api to. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nek lambe ciut, gimana kabarnya? Rang urusi. Orang yang pemaaf, bibirnya juga sering melebar. Bu, maafkan ya aku yang salah. Ya, sama-sama, enggak apa-apa. Loh. Ini lambe ciut mesti bermasalah. Bu, maafin ya aku yang salah. Sudi. Mulanya sama yang dua masalah karo tonggo nang di sepuro. Beres urusannya. Urusan gak barbar berlalu tarut ini mergo gak di sepuro. Sampai ke meja hijau, sampai ke persidangan. Mergo gak gelem nyepuro. Lek di sepuro, beres kabeh urusan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nondonya wis ana gambaran, sokno akhirat yang ngono. Sampean duwe masalah karo wong, duwe masalah karo tangga, durung sampean beresno. Niki iso menghambat sampean arep mlebu swarga. Wis oleh tiket arep budal ning swarga, lerekno malaikat, apa nanti yu? Swarga no. Iki tikete. Sik, kowe duwe masalah karo tanggamu urung beres, urung mbok sepura. Beresno sik, lagi mlebu swarga. Nggih, kula beresne. Pundi tangga kula? Sik, antrine sik 4000 taun. Enteni 4000 taun tertunda terhambat ora sida mlebu swarga. Ngenteni urusanmu beres. Bu. Makanya kadang ono wong nek duwe masalah karo tangga disimpen nggone ati sampe ngetem wonten apa mboten. Lah sing kathah lambe-lambe kudungan. Kowe nduwe masalah karo tangga nang disimpen nggone ati luwara ngetem kuwi resikone nek gak jantung yo kanker. Rasakno. Lah nek menisan mbok brolno wonge mbok parani mbok labrak tek tek tek tek tek tek lah kuwi resikone cuma stroke. Wes pilihin gue milih sing ndi kowe. Ora milih. Ora milih. Nek ora milih sepuron jadilah pemaaf. Nggih? Nggih? Wes iki jam 5 wesan. Jenengan dereng salat asar? La haula wala quwata illa billah. Tak pikir sampun. Saestu nyun pangapunten, kan acarane. Hah? Lah iya nyun pangapunten, estu nyun pangapunten. Kula pikir nggih sampun, tak pikir acarane mantun. Asar kan undangan kula jam 3. Kurang yang ngundang dhewe. Kesimpulannya, sukses di dunia ini ukurannya harta dan kedudukan, tapi bahagia dan kesuksesan akhirat ikut ditentukan oleh suasana hati. Banyak orang yang sukses secara materi tapi hatinya enggak bahagia. Percuma hidup semacam itu. Mudah-mudahan dengan kekuatan hati kulo njenengan senantiasa diberikan kekuatan iman dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saadah abadiyah, kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang hakiki dunia akhirat akan selalu kita dapatkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم لك الحمد ومنك الخروج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا ولا تسلط وقتنا زعي إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة وارزقنا خير الدنيا والآخرة وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.